Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas filosofi lebih jauh lagi. Kita telah belajar bahwasanya didasarkan pada huruf penyusunnya, fi'il terbagi menjadi dua, yaitu fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Fi'il sahih adalah fi'il yang terbebas dari huruf illat, yaitu alif, waw, dan ya. Adapun fi'il mu'tal, ya fi'il yang mengandung salah satu atau lebih dari satu huruf illat. Ya. Contoh fi'il sahih misalkan kataba nasoro. Kita perhatikan bahwa kataba dan nasoro tidak ada huruf illatnya. Tidak ada huruf alif, waw, dan ya. Adapun contoh fi'il mu'tal, ya misalnya ro'a. Ya. Ro'a, di situ ada huruf alif maksurah. Kemudian qala, di situ juga ada huruf alif. Kemudian wa'ada, di situ ada huruf waw. Nah, ini contoh fi'il mu'tal. Pada kesempatan kali ini kita akan lebih jauh membahas tentang fi'il sahih, karena sebenarnya fi'il sahih tidak hanya satu jenis. Ya, fi'il sahih ada tiga jenis. Ya, fi'il sahih ada tiga jenis. Yang pertama fi'il sahih salim, ya. Kemudian yang kedua fi'il sahih mahmuz, dan yang ketiga fi'il sahih mudha'af. Ya, salim, mahmuz, dan mudha'af. Apa itu fi'il sahih salim? Fi'il sahih salim adalah fi'il sahih yang terbebas dari huruf hamzah dan juga tad'if. Jadi selain ia terbebas dari huruf illat, fi'il sahih salim juga terbebas dari huruf hamzah dan huruf dan juga tad'if. Ya. Terbebas dari huruf hamzah dan juga tad'if. Artinya kalau tidak ada hamzah dan tidak ada tad'if, maka ia fi'il sahih salim. Apa itu tad'if? Tad'if adalah bahasa sederhananya adalah tasydid. Jadi kalau ada fi'il yang tidak ada tasydidnya, maka ia fi'il sahih salim. Contohnya apa? Contohnya kataba, ya. Kataba huruf penyusunnya kaf, ta, dan ba. Di sini tidak ada huruf illat. Kemudian yang kedua tidak ada huruf hamzahnya. Dan yang ketiga tidak ada tad'ifnya. Tidak ada pengulangan hurufnya, tidak ada tasydidnya, maka kataba fi'il sahih salim. Contohnya lagi misalkan doroba, ya, doroba, ya, bo, ro, dan ba. Di sini tidak ada illatnya, tidak ada. Kemudian yang kedua tidak ada huruf hamzahnya. Kemudian yang ketiga tidak ada tad'ifnya, maka doroba merupakan fi'il sahih salim. Yang kedua fi'il sahih mahmuz. Jadi kalau fi'il sahih mahmuz, fi'il sahih yang mengandung huruf hamzah. Ya, fi'il sahih yang mengandung huruf hamzah. Dan ini banyak yang membuat para pemula terkecoh bahwa hamzah berbeda dengan alif. Ya, hamzah berbeda dengan alif. Karena kalau alif, ia hanya berupa huruf mat saja. Sederhananya kita bisa mengatakan bahwa alif yang berharakat maka ia adalah hamzah. Ya, alif yang berharakat maka adalah hamzah. Apa contoh fi'il sahih mahmuz? Contohnya adalah akhoda. Ya, akhoda yang artinya mengambil, itu ada huruf hamzah di depannya, ya, akhoda, ya, maka akhoda disebut dengan fi'il sahih mahmuz karena mengandung huruf hamzah. Kemudian lagi akala, akala ini ya juga termasuk fi'il sahih mahmuz karena ada huruf hamzahnya. Nah, fi'il sahih mahmuz ini hamzahnya boleh di depan, boleh di tengah, boleh di belakang, ya. Yang contohnya di depan seperti tadi akhoda, akala, kemudian yang di tengah seperti sa'ala, yang artinya bertanya, kemudian di belakang seperti qara'a, yang artinya membaca. Ya, jadi semua fi'il sahih yang mengandung huruf hamzah, maka ia disebut dengan fi'il sahih mahmuz. Kemudian yang ketiga, fi'il sahih mudha'af. Ya, fi'il sahih mudha'af. Fi'il sahih mudha'af merupakan fi'il sahih yang huruf penyusunnya ada pengulangan huruf, ya. Secara sederhana bisa kita katakan ada tasydidnya, ya. Ada tasydidnya. Contohnya syadda yang artinya menarik. Ini asalnya adalah syadada karena ada dua huruf yang bertemu sehingga di tad'if, di tasydidkan untuk memudahkan, ya. Syadda, ya syuddu, ya. Syadda di sini ya asalnya syadada, ya, menjadi syadda. Kemudian misalkan rodda, ya, ya ruddu, ya. Rodda asalnya roda dan menjadi rodda. Maka setiap fi'il sahih yang ada tad'ifnya seperti ini, ada tasydidnya seperti ini, disebut dengan fi'il sahih mudha'af, ya. Contohnya syadda menarik, farra berlari, dan radda menolak. Ya. Taib, ini pengantar ya, fi'il sahih. Ya, jadi saya ulangi bahwa fi'il sahih terbagi lagi menjadi tiga, ada fi'il sahih mahmuz, ada fi'il sahih salim, ada fi'il sahih mudaf. Fi'il sahih salim adalah fi'il sahih yang terbebas dari huruf ilat, terbebas pula dari hamzah, dan terbebas pula dari tada'if. Contohnya, nasara, kataba, nadara, fataha, alima. Adapun fi'il sahih mahmuz adalah fi'il sahih yang terbebas dari huruf ilat, tetapi mengandung huruf hamzah, baik di depan, tengah, ataupun belakang. Contohnya, akala, ya, sa'ala, dan qara'a. Kemudian yang ketiga, fi'il mudha'af merupakan fi'il sahih yang mengandung tada'if atau tasydid, contohnya radda, ya, farra, syadda. Baik. Saya rasa cukup untuk pengantar dari fi'il sahih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.